Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Setelah kita membaca dari hak yang wajib untuk ditunaikan para orang tua terhadap anak-anak mereka adalah memberikan penjagaan dan juga perhatian yang sungguh-sungguh dengan mengajarkan kepada putra maupun putrinya berbagai macam perkara yang bermanfaat baginya di dunia dan juga akhiratnya. Mengajarkan kepada mereka pendidikan agama. Dengannya seseorang akan mendapatkan kebaikan, tidak hanya sebatas kebaikan-kebaikan yang bersifat ukhrawiyah, tapi pendidikan agama ini pula akan menjadikan anak tersebut akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang bersifat duniawiyah. Si anak akan lebih siap untuk bermuamalah dengan muamalah syariah, berinteraksi dengan masyarakat dengan interaksi syar'i, menumbuhkan kepada mereka niat atau juga sikap yang sungguh-sungguh untuk menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga membangun mereka sikap antusias, sikap bersemangat untuk mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka da'watu ilallah, mengajak kaum muslimin untuk senantiasa berbuat kebaikan, melarang kaum muslimin dari berbagai macam bentuk kemungkaran ketika para orang tua benar-benar menanamkan kepada anak-anaknya pendidikan agama sejak usia dini, mengenalkan kepada mereka berbagai aturan-aturan dan batasan-batasan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran maupun yang ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari di dalam kitab ini juga memberikan penjelasan setelah beliau menyebutkan perkara yang paling utama agar para orang tua untuk mengajarkan kepada mereka adalah menjaga sholatnya. menjaga waktu-waktunya untuk ditunaikan, menjaga rukun-rukunnya untuk diamalkan, diterapkan sesuai dengan porsinya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga memberikan iqab, memerintahkan dan juga memberikan iqab ketika anaknya sudah berumur 10 tahun dalam rangka ta'dib, dalam rangka pendidikan, bukan ta'dzib, bukan penyiksaan. Mendidik anaknya agar benar-benar memperhatikan ibadah yang sangat utama ini, yaitu sholat. Ibadah taqarrub, pendekatan dirinya, penghambaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak ini mampu untuk menjalani takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan yang maksimal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu Syekh menyatakan, wa 'alaihi fayanbaghi ay yukhrasa fi qalbi as-sabiyyi al-imanu billahi azza wa jalla. Dan wajib baginya, yakni para ayah, untuk menanamkan di dalam hati anaknya keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadzal imanu huwa atyabu wa akmalu wa a'dhamu ma yakunu minal ajri indallahi jalla wa ala. Dan keimanan inilah adalah perkara yang paling baik dan paling sempurna serta paling agung, yang dengannya seseorang akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fima yagrisuhul abu wa tagrisuhul ummu fi qalbil walad. Dari apa yang ditanamkan kepada para ayah atau seorang ayah, dan juga yang ditanamkan kepadanya seorang ibu di dalam hati anaknya. Wa huwa fatihatun kulli khair. Dan hal ini akan menjadi pembuka segala kebaikan. Wa asasu kulli ta'atin wa birrin. Dan pondasi, asas, pondasi dari setiap ketaatan dan juga perbuatan kebaikan. Wa huwa aslun asilun fi istiqamatil mar'i wa istiqamatil ibni wal binti. Dan ini merupakan sebuah inti, ya, inti dan pondasi dari keistiqomahan seseorang dan keistiqomahan putra maupun putrinya, yaitu keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan berupa Al-Qur'an. Yakin terhadap apa yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa apa yang diajarkan, dicontohkan dan dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Ketika seorang anak tertanam keimanan dalam dirinya, di dalam hatinya keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, dia tidak akan pernah merasa takut untuk berpegang teguh terhadap kebenaran. Dia akan kokoh, tegar ketika ia meyakini bahwa apa yang dibawa adalah al-haq. Tentunya tanpa disertai dengan sikap ego. Dia membawa dan meyakini apa yang diyakini bahwasannya itu adalah al-haq adalah dengan hujjah, dengan dalil. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari menyebutkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya. Dikenal bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mendidik para sahabatnya dengan didikan-didikan ilahiyah. Mendidik para sahabatnya dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan firman Allah Azza wa Jalla. Penanaman akidah untuk yang pertama kali yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Sehingga bermunculan sahabat-sahabat Nabi yang muda, semisal sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat muda Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma menjadi sosok yang patut untuk diteladani. Menjadi sosok yang patut untuk diikuti. Karena memang mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dan sangat kuat di dalam mencontoh dan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hada Rasulullah alaihi salatu wassalam yubayyinu li Ibn Abbas wa huwa ghulamun saghirun yardifuhu. Dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada putra dari Abbas, yakni Ibn Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dalam keadaan beliau masih sangat muda. Beliau sebagai anak yang masih kecil dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tunggangannya, lalu Nabi mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. U'allimuka kalimat, beberapa kalimat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan pada usia dini harus ditetapkan, harus diterapkan. Anak-anak harus dididik sejak usia yang masih muda. Dikenalkan kepada mereka pendidikan-pendidikan akhlak, dikenalkan kepada mereka pendidikan keimanan yang simpel, tidak memberatkan. Barakallahu fikum. Anak yang masih muda, karena mereka adalah anak-anak yang sangat kuat hafalannya, kuat ingatannya, sehingga ketika para orang tua memberikan pengajaran kepada mereka dengan pengajaran yang baik, maka pengajaran yang baik itu akan tertanam dalam diri sang anak. Apalagi ditambah dengan kontrol yang baik, ditambah dengan penjagaan dan perhatian yang baik, maka sang anak akan tetap istiqomah. Terlebih lagi ketika kita tinggal dengan masyarakat awam, mereka pun juga memiliki anak-anak. Mereka pun juga barakallahu fikum berinteraksi, kita pun juga berinteraksi dengan mereka. Maka di saat inilah para orang tua, khususnya ayah dan juga ibu, benar-benar mengontrol, benar-benar menjaga agar sang anak ini bisa terjaga akhlaknya, terjaga imannya, terjaga akidahnya, terjaga agamanya, tidak terkotori dengan keawaman-keawaman saudara-saudara kaum muslimin yang ada di sekitarnya, sehingga menjadikan sang anak berubah, yang dahulunya menjadi anak yang penurut berubah menjadi anak yang memberontak. Si anak yang dahulunya adalah anak yang soleh, taat kepada orang tua, sopan santun ketika berucap, berkata kepada orang tuanya, akibat dia bermain tanpa kontrol, bermuamalah dengan rekan-rekannya atau teman-temannya atau tetangga-tetangganya yang tidak tersentuh pendidikan agama sedikit pun, baik pada anaknya ataupun orang tuanya, ini sangat rentan sekali, sangat mengkhawatirkan akan merubah akhlak dan perilaku anak kita menjadi seperti mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunjukkan kepada kita apa yang diajarkan kepada Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Sehingga tentunya pengajaran ini, apa yang diajarkan oleh Nabi ini, benar-benar menjadikan sahabat Abdullah bin Abbas sebagai dasar dalam dia bersikap dan berperilaku ke depannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Menjaga Allah bukan menjaga zatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maha perkasa, tidak membutuhkan penjagaan dari hamba-hambanya. Bahkan dari satu makhluk pun yang Allah ciptakan, mereka tidak mampu menjaga Allah azza wa jalla. Allah tidak membutuhkan penjagaan dari makhluk-makhluknya. Yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ihfadillaha, jagalah Allah. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berada di hadapanmu. Yakni menjaga syariatnya. Menjaga batasan-batasan yang Allah azza wa jalla tetapkan di dalam syariat ini. Yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah yang dimaksud dengan hifdzullah atau penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, menjaga Allah adalah menjaga agar kita menerapkan syariat-syariat Allah. Banyak di antara syariat Allah tidak diterapkan dikarenakan malasnya seorang untuk beramal dengannya. Berapa banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa asing di hadapan umat Islam dikarenakan orang-orang yang mengetahui sunnah tersebut tidak mau mengamalkan sunnah itu. Entah mungkin karena malu, ataukah mungkin karena malas, sehingga dampak dan efeknya sunnah itu tidak dikenali oleh umatnya sendiri. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, upaya menjaga agama Allah adalah upaya menerapkan syariat Allah. Upaya menerapkan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Baik itu terkait dengan akidah maupun dengan muamalah ataupun akhlak keseharian kita. Sehingga sunnah-sunnah tersebut tetap dikenal. Setidaknya diamalkan oleh putra maupun putri kita atau keluarga kita. Bagaimana jadinya ketika sunnah-sunnah ini tidak dikenalkan atau tidak diamalkan sehingga umat merasa asing? Kita sebagai orang tua tidak mengamalkan sunnah itu, yang pada akhirnya berefek si anak juga gak tahu kalau itu adalah sunnah Nabi yang harus diamalkan. Kalau kita lihat, anak itu sangat besar pengaruhnya terhadap apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Karena orang tua setiap hari mendapati anaknya, bertemu dengan anaknya. Sehingga ketika orang tuanya malas untuk menerapkan sunnah, ini akan berefek terhadap anak tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka apa balasan yang Allah Azza wa Jalla sediakan, yang Allah janjikan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dari apa yang dijalankan berupa menjaga Allah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Maksudnya menjagamu adalah menjaga akidahmu, menjaga agamamu, menjaga keistiqomahanmu, menjaga keluargamu, menjaga anak-anakmu. Kita telah lewati bagaimana kesolehan orang tua, ketakwaan sang ayah, dengannya terjaga anak-anaknya. Khususnya ketika sang ayah sudah meninggal dunia, maka ketakwaan anaknya ini memiliki pengaruh, atau ketakwaan orang tuanya ini memiliki pengaruh terhadap penjagaan anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma saliha. Ya. Ayat ini sebagai bentuk pendalilan atau satu dalil yang menunjukkan bahwa kesolehan orang tua adalah sebab terjaganya sang anak. Anaknya akan terjaga. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita dihinggapi rasa putus asa. Kita sudah menasehati sang anak, tapi sulit sekali untuk anak itu nurut kepada kita. Kita sudah mendidik anak ini dengan baik, dengan kasih sayang, ya. Tapi sang anak kadang-kadang enggan untuk mengikuti arahan dan bimbingan orang tuanya sendiri. Jangan lemah, jangan kemudian kita menyerah. Terus berusaha kita mendekati sang anak, ya. Fahami, ya. Ketika kita sering bersama mereka, kita akan lambat laun dia, kita akan mengetahui sifat dan karakternya. Apa sih yang membuat anaknya itu senang ketika kita sering duduk bareng mereka? Ketika sering, kita sering menemani mereka, ya, menemani mereka bermain, nah, menemani mereka ketika mereka, atau bersabar dengan mereka ketika mereka ingin bercengkrama atau bertanya-tanya kepada kita, kita bisa mengarahkan dengan ucapan-ucapan yang baik, cerita-cerita dan bimbingan-bimbingan yang baik. Nah, kadang-kadang kita putus asa untuk keluarga kita sendiri, ya, tapi kita tidak pernah menyerah ketika kita ingin mengetahui jati diri kawan kita. Semakin sering kita bersamanya, kita akan semakin sering mengetahui karakternya dan wataknya. Dan apa kelemahannya? Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka ketakwaan kepada Allah, upaya untuk menjaga agama Allah, ini akan menghasilkan balasan yang setimpal. Yakni al-jaza' min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau dia berupaya menjaga Allah, maka subhanahu wa ta'ala akan balas dia dengan penjagaan yang serupa. Tentunya penjagaan Allah nilainya lebih besar dan tidak bisa dibandingkan dengan penjagaan kita terhadap syariat Allah. Itulah rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Luasnya kasih sayang Allah azza wa jalla kepada hamba-hambanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian Nabi SAW menyatakan dalam bimbingannya kepada sahabat Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kita diajarkan, Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang masih kecil ketika itu, penanaman akidah, penanaman tauhid, agar benar-benar menyandarkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada makhluknya. Bertawakal kepada Allah azza wa jalla, meyakini bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Ketika dia minta, dia membutuhkan sesuatu, dia membutuhkan pertolongan. Ketika itu dia meminta pertolongan kepada Allah, terkhusus perkara-perkara yang tidak dimampu oleh manusia untuk mengabulkannya. Meminta pertolongan dari berbagai macam bentuk musibah. Meminta pertolongan agar diangkat segera wabah ini. Meminta pertolongan agar kita tetap berjalan di atas istiqamah. Minta tolong kepada Allah tentunya dengan menjalankan sebab-sebab yang dihalalkan oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lagi-lagi penanaman akidah ini sangat penting. Penanaman dalam pendidikan agama ini sangat penting. Di sisi lain kita hidup dan tinggal mayoritasnya kaum muslimin yang tidak perhatian terhadap agamanya, terhadap agama anak-anaknya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'lam annal ummata law istama'u ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah bahwasanya umat ini andai saja mereka bersatu padu untuk memberikan kepadamu kemaslahatan, untuk memberikan kepadamu kemanfaatan, maka engkau tidak akan mendapatkan maslahat tersebut, manfaat tersebut, kecuali dengan apa yang telah subhanahu wa ta'ala catatkan untukmu mendapatkannya. Artinya, apa yang kamu dapatkan itu adalah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun seluruh umat manusia ini berkumpul untuk memberikan sesuatu kepadamu, sesuatu yang sangat banyak, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sedikit, maka tentunya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan itulah yang akan engkau terima. Walaupun seluruh manusia berupaya untuk memberikan manfaat kepada dirimu, walaupun seluruh umat ini berkumpul bersatu padu membantumu di dalam menyelesaikan sebuah perkara tertentu, itu tidak akan semuanya engkau akan mendapatkannya kecuali dengan apa yang Allah tetapkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, artinya di sini jangan kita berbangga. Janganlah kita berbangga kemudian mengandalkan banyaknya orang-orang yang membantu kita, tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya atau menghendaki sebagiannya, maka Allah lah yang paling berhak untuk menghendaki hal itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga apa yang dilakukan oleh manusia ini bergantung pada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walau istama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Kalau saja mereka juga bersatu padu untuk memberikan mudharat kepadamu dengan sesuatu, maka engkau tidak akan menimpa mudharat kepada dirimu kecuali apa yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Tidak akan menimpa diri kita berbagai macam sesuatu yang kita tidak senangi, yang dimunculkan oleh berbagai macam pihak atau seluruh umat ini yang bersatu padu untuk mencelakakan kita, tidak akan, ya, mereka tidak akan mampu kecuali apa yang subhanahu wa ta'ala telah tetapkan menimpa diri kita. Sehingga penanaman kepada diri kita ini untuk bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah perkara yang disyariatkan dalam agama ini. Serahkan semua kepada Allah. Kita hanya bisa berupaya, kita hanya bisa berusaha. Adapun hasil dari apa yang diusahakan oleh kita, itu semua adalah ke atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menginginkan sesuatu yang banyak dalam mendapatkan rezeki, sehingga kita mengumpulkan sekian umat untuk mendapatkan hal tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan dari apa yang diinginkan kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Sehingga jangan putus asa untuk mendapatkan sesuatu manfaat. Jangan putus asa untuk berupaya menghindar dari segala bentuk musibah walaupun banyak orang-orang yang akan menyakiti kita, ya, semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mencukupi kita. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin kita semua. Sehingga kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lalu kemudian Nabi mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena-pena itu telah diangkat dan lembaran-lembaran itu telah kering. Artinya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah menimpa diri kita, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, itu semua telah Allah Subhanahu wa taala tulis di Lauhul Mahfuz. Takdir itu telah selesai dan sunnatullah telah berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah beramal. Kewajiban kita adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita ingin menginginkan al-jannah, maka tempuh jalan orang-orang yang akan menuju jannah Allah. Ketika kita ingin menghindar dari an-nar, agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari neraka, maka kita tempuh jalan-jalan yang akan menghindarkan diri kita dari neraka, wal a'yadu billah. Tempuh jalan itu. Kewajiban kita hanya beramal. Adapun hasil adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala atau berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa kita kaji di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita sendiri secara pribadi. Kemudian bermanfaat untuk siapa saja yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari berbagai macam bentuk kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari berbagai macam bentuk kemungkaran dan kesesatan serta penyimpangan, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tetap berada di atas keistiqomahan. Wallahu alam bisawab. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.